Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف الشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa dalilu dzabhi, dan dalil bahwasanya adzabh itu adalah termasuk ibadah. Setelah kita selesai dari pembahasan al-istighatsah, ya, kemudian al-muallif menyebutkan tentang adzabah, bahwasanya adzabah adalah ibadah. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Al-mufassirun menjelaskan makna an-nusuk dengan dua penafsiran. Makna yang luas dan makna yang sempit. An-nusuk dimaknakan dengan makna yang luas, berarti adalah ibadah secara umum. Adapun makna yang lebih sempit, an-nusuk adalah ibadah adzabah, ibadah penyembelihan, ibadah penyembelihan. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah yang menjadi pertama-tama bagi orang muslim. Maksudnya sebagai imam yang terdepan di kalangan kaum muslimin. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan al-ikhlas, memerintahkan untuk kita ikhlas, ya, memerintahkan Rasulnya dan para pengikut beliau tentunya untuk ikhlas di dalam empat hal, ya. Di dalam sholat, ya, mencakup sholat yang faridah, sholat yang wajib maupun sholat yang nafilah, sholat yang mustahabbah. Kemudian dalam an-nusuk, yaitu dalam adzabah, ibadah penyembelihan. Dan di dalam al-mahya, yaitu hidup, segala kondisi di dalam hidup ini, ya, ma'ahya alaihi min ahwal, kondisi di mana dia hidup. Wa mamati, dan di atas apa aku meninggal, kita meninggal, itu hendaknya kita ikhlas, kita serahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jangan sampai kita berbuat syirik. Wabidzalika umirtu, seperti itulah ya, kata beliau, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sebagaimana dihikayatkan dalam ayat ini ya. Wabidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintahkan, yaitu untuk ikhlas dalam beribadah. Wa ana awwalul muslimin, dan makna wa ana awwalul muslimin ai fahuwa imamul muslimin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ummatihi wa ghairihim, dan beliaulah imam kaum muslimin dari kalangan umatnya dan selain mereka. Jadi syahidnya dari ayat ini adalah wa nusuki. Ini sebagai syahid yang menunjukkan bahwasanya ibadah adzabah atau ibadah penyembelihan adalah termasuk ibadah yang kita diperintahkan untuk ikhlas di dalamnya. Wa minas sunnah, dan dalil dari as-sunnah adalah sabda Rasul alaihi salatu wasalam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Hadis riwayat Muslim. Ini merupakan penggalan dari hadis yang panjang, hadis dari Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi arba'i kalimatin. Ini lengkap hadisnya ya, lafaz lengkap dari hadis ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan kepadaku, mengajarkan kepadaku 4 kalimat. Apa itu 4 kalimat yang diajarkan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini yang pertama. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini syahid yang kita maukan dari hadis ini. La'anallah ya. Al-la'nah itu bisa berasal dari khaliq, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga bisa berasal dari makhluk ya. Kalau la'nat itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah tardul mal'un wa ibaduhu an rahmatillah ya. Menjauhkan orang yang dilaknat dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna jika Allah melaknat seseorang, wa na'udzubillah ya, maknanya adalah menjauhkannya dari rahmat Allah. Adapun la'na yang berasal dari makhluk ya, maknanya adalah talabu at-tard wal ibad min rahmatillah ya. Permintaan, meminta kepada Allah agar orang yang dilaknat tadi atau pihak yang dilaknat tadi dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Tadi kalimat yang pertama, ini kemudian kalimat yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah akan melaknat orang yang ya, awa muhditsan maknanya adalah melindungi orang yang berbuat jahat ya, melindungi orang yang berbuat zalim. Itu makna muhdits. Berbuat ihdats bisa bermakna berbuat bid'ah ya. Sehingga orang yang melindungi pelaku bid'ah bisa terancam laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pelaku kezaliman secara umum ya, juga dilarang bagi kita untuk melindungi mereka. Barang siapa yang melindungi pelaku kedzaliman, maka terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Ini yang terakhir, kalimat yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah, ya. Tanah ada batasan-batasannya. Barang siapa yang berbuat curang, memindah patok tanah, ya, supaya tanahnya lebih lebar, maka itu terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya adalah di penggalan yang pertama, di kalimat yang pertama yang sesuai dengan topik kita ini, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu adz-dzabhu, qauluhu adz-dzabh, adz-dzabhu izhaqur ruhi wa iraqatu bi iraqatid dami ala wajhin makhsusin. Makna adz-dzabh adalah melakukan penyembelihan. Itu makna dari izhaqur ruh. Ya, kalau dilakukan kepada binatang ternak itu namanya menyembelih, ya. Jadi izhaqur ruh bisa bermakna umum, artinya membunuh, ya, menghilangkan jiwa. Naam. Jadi adzabah maknanya adalah penyembelihan yang dilakukan dengan cara biiraqatid dam, dengan mengalirkan darah ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus yang telah diatur dalam syariat Islam. Ya. Wa yaqa' ala wujuhin. Dan adzabah ini dilakukan, atau jenis-jenisnya ada beberapa macam. Ya. Adzabah ada beberapa jenis dan ada beberapa macam. Ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya mustahab, ada yang bahkan hukumnya wajib, dan ada yang hukumnya haram, bahkan bisa termasuk syirik. Jadi tergantung jenisnya. Kita akan sebutkan rinciannya. Qala rahimahullahu taala, al-awwalu ayyaqa'a ibadatan bi ayyuqsad bihi ta'zimul madhbuhi lahu والتذلل له وتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. Yang pertama adalah adzabah, penyembelihan yang termasuk ibadah, termasuk jenis ibadah yang penyembelihnya ketika dia melakukan penyembelihan tersebut memiliki niat di dalam hatinya. Penyembelihan yang dia lakukan dalam rangka untuk mengagungkan, ya, dalam rangka untuk mengagungkan al-madhbuh lahu. Al-madhbuh lahu maknanya adalah pihak yang diserahkan penyembelihan ini untuknya. Kurban ini diserahkan untuk dia. Maka berniat si penyembelihnya untuk mengagungkan, ya, pihak yang ditujui, ya, pihak yang dituju, yang diserahkan kurban ini, ibadah penyembelihan ini untuknya. Wa tadzallul lahu, dan untuk merendahkan diri kepadanya. Wa taqarrub ilaihi, dan untuk mendekatkan dirinya kepadanya. Ya. Fa hadza la yakunu illa lillahi ta'ala. Maka yang seperti ini, jenis adzabah, penyembelihan yang seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah ta'ala. Ya. Alal wajh alladhi syara'ahu Allah ta'ala, sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Allah ta'ala. وَصَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرٌ. Dan memalingkan penyembelihan yang seperti ini, yang penyembelihnya bertujuan untuk mengagungkan, ya, untuk pihak yang disembelihkan untuknya, ya, maka memalingkan jenis penyembelihan yang seperti ini adalah syirik akbar, syirik besar, ay al-mukhrij minal Islam, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Naam. Wa daliluhu ma dzakarahu Syekh rahimahullah. Dan dalilnya adalah ayat yang telah disebutkan oleh muallif, ya, di dalam matan. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala sebagaimana tadi yang sudah kita baca, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Syahidnya di wa nusuki, yaitu adzabah wa dzabahi. Naam. Maka jenis ini, ya, dari jenis ini dzabah yang termasuk ibadah, ya, dari sini penyembelihan bisa terbagi menjadi tiga jenis, ya. Bisa terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama jenis yang disyariatkan syar'i, kedua yang syirki, yang mengandung kesyirikan, dan yang ketiga yang bid'i, yang bid'ah hukumnya, tapi tidak sampai syirik, bukan syirik tapi bid'ah, karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Yang syar'i, adzabah asyar'i adalah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa udhiyah, sembelihan yang dilakukan ketika Idul Adha, ya, Idul Qurban, maka yang seperti ini adalah masyru', ya. Naam. Khilaf bainal ulama, antara yang mengatakan hukumnya wajib atau yang menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Di sana ada yang wajib, yaitu semisal al-hadi, binatang sembelihan al-hadi yang dilakukan ketika haji, baik hadiyul jabron maupun hadiyut tamattu atau qiran, ya, yang hukumnya wajib. Seorang yang melakukan ibadah haji, jika dia meninggalkan kewajiban haji atau melakukan perkara-perkara yang diharamkan, dilarang ketika ihram, maka menebusnya dengan fidyah, yaitu berupa hadiyu al-jabron, wajib hukumnya. Atau di sana juga ada hadyu at-tatawwu yang hukumnya mustahab, ya, dan semisalnya. Ini hadyu yang termasuk ibadah yang disyariatkan karena ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara yang telah dituntunkan di dalam syariat. Adapun jika ibadah penyembelihan itu diserahkan untuk selain Allah, ya, baik untuk penghuni kubur, untuk jin, ya, dan semisalnya, maka yang seperti itu adalah termasuk kesyirikan, yang sekali lagi adalah hukumnya syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan inilah yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Mereka menyembelih, dan penyembelihan yang mereka lakukan, mereka tujukan untuk berhala-berhala mereka, untuk mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala tersebut. Kemudian jenis yang ketiga adalah ibadah adzabah yang bid'ah, dzabahul ibadah yang bid'ah. Dzabah, ya, termasuk ibadah yang di sana ada unsur pengrendahan diri dan ta'zim, pengagungan kepada pihak yang disembelih untuknya, tapi bid'ah, hukumnya adalah bid'ah. Contohnya adalah seorang yang menyembelih binatang kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk yang lain, ya, tapi dia lakukan di sisi kuburan, di dekat kuburan, dengan keyakinan bahwasanya, ya, penyembelihan di dekat kuburan itu afdol hukumnya, lebih utama. Maka yang seperti ini adalah hukumnya bid'ah, ya, hukumnya bid'ah, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Dibedakan antara yang jenis kedua dan jenis yang ini. Kalau yang kedua tadi termasuk syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi yang ketiga ini tidak sampai tingkatan itu, ya, tapi tergolong bid'ah, karena bisa menjadi celah pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Berikutnya jenis adzabah yang berikutnya, atsani. Qala rahimahullah, atsani ay yaqa'a ikraman li dhaifin aw walimatin li ursin aw nahu dhalik, fahadha ma'murun bihi imma wujuban aw istihbaban. Adzabah penyembelihan yang dilakukan dalam rangka untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu atau untuk walimatul urs, ya, untuk acara walimah. Untuk acara walimah. Misalnya walimah pernikahan, ya. Au nahu dzalik atau yang semisalnya, fa hadza ma'murun bihi, maka yang seperti ini adalah diperintahkan, imma wujuban aw istihbaban, baik perintah yang sifatnya wajib maupun mustahab. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, dasarnya adalah sabda Rasul alaihi salatu wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan pemuliaan tamu banyak caranya. Di antaranya dengan menyembelihkan untuk tamu tersebut binatang untuk disantap bagi si tamu. Itu termasuk bentuk pemuliaan yang dianjurkan di dalam syariat. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Abdurrahman bin Auf. Sabda Rasul kepada seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf, ketika beliau baru saja menikah, ya, Rasulullah perintahkan untuknya, aulim walau bisyatin, adakanlah walimah walaupun dengan menyembelih satu ekor domba. Jadi diperintahkan, disyariatkan untuk melakukan walimah, ya, pernikahan, walaupun dengan menyembelih satu ekor domba atau kambing. Yang berikutnya, jenis yang ketiga, ats-tsalits ayyaqa'a 'ala wajhi at-tamattu'i bil akli aw al-ittijari bihi wa nahwi dhalik, fa hadha min qismil mubah fal aslu fihi al-ibahah, yaitu penyembelihan yang dilakukan untuk, ya, 'ala wajhi at-tamattu', untuk menikmati, ya, daging yang akan disembelih tadi, dari hewan yang akan disembelih tersebut, baik untuk dimakan sendiri, ya, dinikmati sembelihannya tadi dengan dimakan sendiri, ya, dagingnya, au al-ittijar bihi, atau untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan, ya, ini juga termasuk bentuk tamattu, ya, bentuk mengambil atau mengambil manfaat dari apa yang dia sembelih, baik untuk dimakan sendiri maupun untuk dijual. Maka yang seperti ini hukumnya mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Liqaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Dan apakah mereka tidak melihat, sesungguhnya kami telah menciptakan untuk mereka, ya, an'aman, binatang-binatang ternak. Kalau disebut dengan an'am, maka itu dari tiga golongan, unta, sapi, dan kambing atau domba. Fahum laha malikun, yang mereka memilikinya. Wadhallalna lahum faminha rukubuhum waminha yakulun. Dan kami rendahkan, kami tundukkan binatang-binatang ternak tadi untuk mereka. Faminha rakubuhum, sehingga mereka bisa menungganginya. Wa minha ya'kulun, dan darinya lah mereka memakannya, dari daging-daging binatang ternak tadi, sehingga diperbolehkan. Memang Allah ciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Wa qad yakunu matluban aw manhiyan anhu hasba ma yakunu wasilatan lahu. Jadi hukum asalnya mubah yang seperti ini, jenis yang ketiga ini hukum asalnya mubah, ya. Dan bisa jadi disyariatkan, baik disyariatkan dalam bentuk mustahab atau wajib, atau juga sebaliknya bisa berubah menjadi haram hukumnya, tergantung, ya, niat dari si penyembelih. Ini sesuai dengan kaidah fikih, ya, yang masyhur, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu, sarana-sarana itu, hukumnya tergantung dari tujuannya. Setiap dan segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, itu hukumnya disesuaikan dengan niatnya. Nah, jika niatnya dihukumi wajib atau mustahab, maka wasilah yang dilakukan tadi juga berubah menjadi wajib atau mustahab. Ma la yaqumu al-wajib bihi illa ma la yaqumu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang, ya, tidak bisa perkara yang wajib itu tegak kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya. Atau jika mustahab, maka hukumnya mustahab. Dan sebaliknya, ya, jika wasilah tersebut dilakukan untuk niat yang haram hukumnya, maka wasilah tadi juga bisa menjadi haram hukumnya. Seperti itu. Taib. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah,